Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Lahul asma'ul husna wa sifatul ula. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pertemuan kedua بعد ظهر ini seperti yang telah tadi disampaikan. Kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Usul wa Mumayyizat Tahli Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip dan keistimewaan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan salah satu dari sekian prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah adalah mereka bersatu di atas pokok-pokok agama, di atas hal-hal yang berhubungan dengan akidah, dan tidak ada perselisihan dalam hal itu. Berikutnya, yang termasuk ke dalam prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya adalah al-iltizamu al-kamilu bil-Islam, komitmen yang sempurna terhadap Islam. Disebutkan di sini min usulin wa mumayyizati ahli sunnati wal jama'ati salafiyyin iltizamuhum al-kamilu bil-Islam bikhilafi ahli al-bida'i wal-ahwa alladhina yatahazzabuna ala janibin minad-din ala hisabil jawanibil ukhra wa ya'khuduna ma lahum wa yad'una ma 'alayhim, merupakan salah satu dari prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyyin adalah komitmen mereka yang begitu sempurna terhadap Islam. Mereka menampakkan ketundukan dan kepatuhan yang sempurna di hadapan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berbeda dengan keadaan ahlul bidah, ahlul ahwa, yang mana mereka cenderung berkumpul dan bertumpu pada sebagian dari perkara agama dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Mereka mengambil apa yang sekiranya dapat mendukung mereka dan meninggalkan apa yang mengkritik atau bertolak belakang dengan keinginan mereka. Jadi tidak ada komitmen yang sempurna kepada syariat Allah kecuali ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Selain mereka hanya mengambil sebagian dari syariat yang telah Allah tetapkan, kemudian meninggalkan sebagian yang lainnya yang sekiranya pas dengan keinginan dan hawa nafsu mereka ambil, dan yang sekiranya bertolak belakang bahkan mengkritik apa yang mereka berada di atasnya, maka mereka tinggalkan. Prinsip mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin yang betul-betul komitmen terhadap Islam dan terhadap syariatnya semata-mata mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam firman-Nya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, totalitas, ya, sempurna. Jangan mengambil sebagiannya, meninggalkan sebagiannya. Mau sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan. Mau pas dengan hawa nafsu atau bertolak belakang dengan hawa nafsu. Selama itu bagian dari Islam, dari syariat Islam, maka Allah perintahkan untuk berpegang kepadanya, masuk ke dalamnya. Allah perintahkan untuk mengamalkannya. Qala wa fi bayani wa taqriri hadzal asli salafi yaqul al-'allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'a fi siyaq raddihi 'ala al-hizbi Salman al-Audah. Dalam menjelaskan prinsip salafi ini, Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Duktur Al-Muhaddis Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'a, beliau menyampaikan ketika membantah seorang hizbi, Salman Al-Audah. Karena Salman Al-Audah ini menuduh salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, hanya mengambil sebagian dari perkara agama dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Ya. Hanya fokus kepada satu sisi dari perkara syariat dan meninggalkan yang lainnya. Yang menuduh salafiyin ahlus sunnah wal jamaah seperti ini sejatinya bukan Salman Al-Audah saja, tapi banyak. Hampir semua hizbi seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan ahlus sunnah salafiyin ini hanya fokus kepada urusan hadis, sahih, dhaif, ya. Kajiannya cuma haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu dan seterusnya. Ada yang menuduh salafiyin ahlus sunnah wal jamaah hanya sibuk urusan fikih, ya. Membahas masalah haid, membahas masalah nifas. Ada yang menuduh ahlus sunnah salafiyin hanya memperhatikan urusan-urusan ibadah, urusan-urusan yang lainnya diabaikan, ya, tidak disentuh. Banyak sekali lagi hizbiyun yang menuduh salafiyin ahlus sunnah wal jamaah seperti itu, termasuk satu di antaranya adalah Salman Al-Audah. Ya. Tokoh hizbi yang dulu lama tinggal di Saudi, tapi kemudian dihentikan oleh para ulama dari kegiatan dakwahnya. Kenapa? Karena merusak. Ya, karena merusak. Bahkan sempat dipenjarakan, kan? Nah, Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala ketika membantah Salman Al-Audah, beliau jelaskan fakta-fakta tentang salafiyin ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang mereka lakukan di medan dakwah, kegiatan yang ada di tengah-tengah mereka. Qala beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-mas'alatu ar-rabi'atu ramyu ahlil hadis bitahazzubi an juz'in minad din. Kata beliau, masalah yang keempat, yaitu tuduhan yang diarahkan kepada ahli hadis bahwa mereka itu hanya fokus kepada satu bagian dari agama saja dan mengabaikan bagian-bagian yang lainnya. Syekh mengatakan, tasawwara Syekh Salman anna ahlal hadis minal mutahazzibina ala juz'in minad din wan nasina li ajza'in ukhra minhu. Wa anna hadza min mirathil umamil halikah. Syekh Salman Al-Audah, kata beliau, menyampaikan sebuah gambaran, katakanlah menuduh begitu, bahwa ahli hadis ini orang-orang yang hanya fokus berkumpul membahas satu bagian dari agama saja dan melupakan bagian-bagian lainnya. Padahal ini, kata Salman Al-Audah, ini perbuatan yang seperti ini adalah warisan umat-umat terdahulu yang binasa. Ya memang kita tahu kalau perbuatan yang seperti ini perbuatan Yahudi, ya kan, yang mengambil sebagian dari agama dan meninggalkan sebagian yang lainnya, mengambil sebagian dari isi ahli kitab dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Tapi Salman Al-Audah mengarahkan tuduhan yang seperti ini kepada ahli hadis. Mereka itu cuma fokus pada satu bagian dari agama saja dan meninggalkan bagian-bagian yang lainnya. Padahal ini merupakan warisan umat-umat terdahulu yang binasa. Kata Syekh kemudian, hafizahullah, fahal hum mutahazzibuna ala juz'in minad dini kama yusawiruhum Salman? Pertanyaannya sekarang, kata Syekh Rabi, apakah betul ahli hadis, ahli sunnah, mereka itu hanya fokus pada satu bagian dari perkara agama saja seperti yang digambarkan oleh Salman Al-Audah? Apakah betul seperti itu? Syekh di sini akan mengungkapkan fakta-fakta, ya, sebagai jawabannya. Saya akan menyebutkan, ini loh fakta ahli hadis, ini loh fakta ahlus sunnah dalam medan dakwah seperti ini. Karena menjawab tuduhan dengan memperlihatkan fakta di lapangan itu lebih akurat, lebih mematikan. Menjawab tuduhan itu tidak perlu dengan kata-kata, cukup dengan memperlihatkan fakta. Itu lebih efektif. Tidak bikin lelah, tidak bikin capek, tidak menyita waktu. Kalau kata-kata itu bisa berbohong. Kalau kata-kata itu bisa berbohong. Dan bisa saja orang mengatakanlah bohong. Belum tentu benar. Tapi kalau sudah bicara fakta, tidak bisa dibohongi. Karena fakta itu sesuatu yang terlihat jelas. Beda dengan kata-kata. Kalau kata-kata itu didengar, tidak terlihat kenyataannya. Ya. Maka Masya Allah, memperhatikan bagaimana Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala membantah tuduhan Salman Al-Audah ini dengan mengangkat fakta-fakta di lapangan soal Salafiyun, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kalau ada yang menuduh antum melakukan sesuatu begini begitu begini, enggak usah dijawab dengan apa? Kata-kata, jawab dengan fakta. Itu lebih mematikan jawabannya, lebih bisa membungkam orang yang menuduh gitu. Karena yang menjadi bukti itu adalah fakta di lapangan. Jadi enggak usah panas telinga antum ketika ada orang menuduh, wah antum begini begini, tidak menghormati ulama antum begini begini. Ya, biarkan. Biarkan fakta yang menjawabnya. Fokus saja kepada hal yang manfaat, kepada hal yang positif, kepada hal yang baik yang antum sudah berada di atasnya. Enggak usah terganggu dengan tuduhan-tuduhan itu. Ya, sekali lagi di sini Syekh Rabi akan menjawab tuduhan Salman Al-Audah dengan fakta-fakta. Apa kata Syekh Rabi selanjutnya? Qala fa aina jihaduhum fi maidani da'wati ila tauhid wa bi anwa'ihi wa muharabatuhum lisyirki. Di mana jihad mereka Ahlus Sunnah Salafiyin di medan dakwah, mengajak umat kepada tauhid dengan segala macam jenisnya dan memerangi musyrikin, memerangi segala macam bentuk kesyirikan. Kenapa fakta ini ditutupi? Kenapa fakta ini tidak diangkat? Padahal siapapun akan melihat, akan tahu bagaimana perjuangan Ahlus Sunnah Salafiyin dalam mendakwahkan tauhid dan memerangi syirik. Itu sudah terkenal, sudah. Ya. Dari sejak zaman dahulu, dari sejak zaman Rasul, sahabat, para tabiin. Ya. Hingga generasi-generasi yang datang setelahnya sampai zaman kita sekarang, dimanapun kita dengar Salafiyin Ahlus Sunnah, pasti dakwahnya itu mengajak umat kepada tauhid dan memerangi apa? Syirik. Kenapa fakta ini tidak diangkat? Kenapa fakta ini tidak dimunculkan? Kenapa disembunyikan? Ini ya. Kemudian kata beliau, aina jihaduhum diddul bid'ah wal khurafatis sufiyah war rafidhah wa kilahuma jihadul anbiya wa warasatuhum wa warasatihim bainama ghairuhum yataharrabu min hadzal jihad alladhi huwa ashaddu wa ashaqqu anwa'il jihad. Di mana jihad mereka salafiyin ahlus sunnah dalam memerangi kebid'ahan, dalam melawan kebid'ahan, dalam memerangi sufiya, dalam memerangi rafidhah. Padahal jihad melawan rafidhah, jihad melawan sufiya, segala macam bentuk kebid'ahan adalah jihadnya para anbiya dan para pewaris anbiya. Kenapa fakta ini ditutup-tutupi? Kenapa fakta ini tidak diangkat? Kenapa fakta ini tidak dibuka, diperlihatkan? Padahal nyata jelas betul bagaimana ahlus sunnah, salafiyin, ahli hadis dalam perjalanan dakwahnya selalu memerangi kebid'ahan. Ya, memerangi syiah, rafidah secara turun-temurun dari setiap generasi sampai dengan hari kita sekarang ini. Para ulama tidak berhenti, ahli hadis, ahli sunnah, dimanapun memerangi kebid'ahan, ya, memerangi sufi, memerangi rafidah. Kenapa fakta ini dihilangkan? Sementara selain ahlus sunnah, selain ahli hadis, selain salafiyun, justru menghindar dari jihad yang semacam ini. Mereka itu gak berani ngomong tentang kebid'ahan, gak berani memerangi apa? Kebid'ahan. Gak berani mengkritik sufiya, gak berani berbicara tentang kesesatan rafidhah. Karena bagi mereka ini jihad yang paling berat. Ya. Sementara di kalangan salafiyin ahlu sunnah wal jamaah, ini sudah menjadi ciri khas dakwah mereka, memerangi ahli bid'ah itu, memerangi kebid'ahan itu. Ya. Nah, fakta ini tolong diangkat, kata Syekh, tidak usah disembunyikan. Kenapa cuma melihat satu sisi dari kesibukan ahlu sunnah wal jamaah saja? Karena memang ahlu sunnah rata-rata ahlu hadis, ahlu sunnah ahlu fiqh, ahlu sunnah, ahlu ibadah. Kenapa coba memperlihatkan satu sisi dari kesibukan ahlu sunnah wal jamaah saja dan tidak melihat ya semua kegiatan ahlu sunnah di medan dakwah ini? Makanya Syekh meminta untuk di mana coba angkat fakta dakwahnya ahlu sunnah dalam menyebarkan tauhid, memerangi kesyirikan, dakwahnya ahlu sunnah dalam memerangi kebid'ahan. Coba angkat, angkat fakta ini. Supaya enggak asbun, supaya tidak asal bunyi, supaya tidak asal ngomong. Begitu. Orang kalau menuduh itu kan memang enak sih, ya. Kalau menuduh itu kan enggak ada hambatan sebenarnya, ya enggak? Yang dituduh yang terkadang butuh untuk menjelaskan, begitu, ya. Makanya jangan asal bicara. Syekh meminta kepada Salman Al-Auda, coba tampakkan. Nih faktanya ahlu sunnah seperti ini di medan dakwah. Ya. Belum cukup dua fakta itu. Syekh mengatakan lagi, wa aina jihadu talamid Ibnu Taimiyah wa Ibnu Abdul Wahhab fil jazirah hatta aqamu dawlatal Islam wa tauhid ala qawaidil Islamil haq fa'adul Islam jiddatahu wa tarawatahu. Di mana jihadnya murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Di mana jihadnya murid-murid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di Jaziratul Arab hingga mereka mampu mendirikan negara Islam, hingga mereka mampu mengangkat bendera tauhid di atas kaidah-kaidah Islam yang hak, hingga mereka mampu mengembalikan kejayaan Islam? Kenapa fakta ini disembunyikan? Tolong perlihatkan. Nih. Ya. Selanjutnya kata Syekh, wa aina madarisut tauhid was sunnah fil jazirah wal hind wa Pakistan wa Afghanistan wa ghairiha minal buldan, di mana sekolah-sekolah yang mengajarkan tauhid dan sunnah, padahal ada di Jaziratul Arab, padahal ada di negeri India, padahal ada di Pakistan, padahal ada di Afghanistan, padahal ada di negeri-negeri lainnya. Kenapa tidak diungkap keberadaan sekolah-sekolah itu, madrasah-madrasah itu? Kan madrasah atau sekolah itu memberikan sumbangsih yang positif untuk sebuah negeri di mana madrasah itu ada. Ya. Ternyata faktanya banyak sekali madrasah-madrasah yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah ya, di berbagai negara. Apa yang disebutkan oleh Syekh ini hanya sebagiannya saja. Di India ada, di Pakistan ada, di Afghanistan ada. Sekarang ini sudah tersebar di mana-mana, hampir seluruh belahan dunia ada di situ madrasah yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Ya. Mereka adalah ahlu sunnah, mereka adalah ahli hadis. Mereka memberikan dampak positif kepada kaum muslimin di negaranya. Kenapa fakta ini tidak diungkap? Kenapa ini disembunyikan? Apakah dengan fakta-fakta yang telah disebutkan tadi masih akan tetap menuduh salafiyin ahlu sunnah hanya memperhatikan satu bagian dari agama saja? Ya. Kalau sudah ada lembaga pendidikan, madrasah, itu kan dipelajari di dalamnya berbagai bidang ilmu, ya enggak? Tidak hanya hadis, tapi juga fikih, tapi juga bahasa Arab, ini, ilmu ini, ilmu itu. Banyak sekali ilmu yang dipelajari. Ya. Kemudian kata Syekh, wahal as-salafiyun fi Syam wa Misr wa Sudan wal Yaman wa ghairiha la yashtaghiluna illa bi bayanin sahihil hadis wa saqimiha wa tahdhirin nas min riwayatil ahadithi ad-dha'ifati wal mawdu'ati. Apakah salafiyun, ahlu sunnah, ahli hadis yang ada di negeri Syam, yang ada di Mesir, yang ada di Sudan, yang ada di Yaman, dan yang ada di tempat-tempat lainnya, mereka tidak menyibukkan diri kecuali hanya sekedar menjelaskan hadis sahih dan hadis dhaif. Kecuali hanya memperingatkan manusia dari meriwayatkan hadis dhaif dan maudhu, palsu. Karena salah satu tuduhan mereka, Salman Al-Audah dan yang lainnya, adalah bahwa salafiyin ahlus sunnah ini hanya perhatian soal apa tadi? Hadis. Soal sahih dan dhaifnya hadis. Sekarang saya mempertanyakan, salafiyin itu banyak, ada di berbagai negara. Di Mesir, di Syam, ya, di banyak tempat. Apakah mereka sibuknya hanya dalam urusan hadis, mensohihkan dan mendhaifkan? Faktanya kan tidak. Kenapa tidak diungkap? Kenapa tidak diangkat? Kenapa tidak diperlihatkan? Begitu. Ya. Katakanlah Syekh Al-Albani, apakah selama ini kesibukannya hanya urusan itu saja? Tentang hadis? Nah, karya-karyanya banyak, meliputi berbagai macam bidang ilmu agama. Banyak kaum muslimin yang mendapatkan manfaat dari apa yang telah beliau tulis dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, dalam bidang hadis. Apalagi ya, bukan soal hadis saja, bukan sekedar mensohihkan dan mendhaifkan saja, bukan sekedar mempelajari haddatsana akhbarona saja, bukan ya. Maka intinya tidak ada yang menuduh salafiyin ahlus sunnah wal jamaah seperti tuduhan yang dilontarkan oleh Salman Al-Audah, kecuali orang yang gak ngerti tentang dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Alaysa salafiyun fi kulli makanin yadinuna bil islami syamil aqidatan wa syari'atan wa minhajan wa da'watan wa yad'una an-nas ila al-'audati ila al-islami kullihi min alifihi ila ya'ihi wa yatahammaluna min al-adha wash-shada'idi La ya'lamuhu illallah fi sabili dalika. Kemudian kata Syekh, bukankah salafiyun di berbagai tempat mereka itu berpegang teguh kepada Islam secara menyeluruh, meliputi akidah dan syariat, manhaj dan dakwah. Mereka mengajak manusia untuk kembali kepada Islam seluruhnya, dari alifnya sampai ya-nya. Mereka bahkan bersabar menghadapi gangguan dan segala macam kesulitan dalam hal itu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Karena enggak penting membicarakan soal kesulitan, membicarakan soal gangguan di medan dakwah. Enggak penting. Kenapa tidak penting? Karena itu sesuatu yang pasti terjadi. Yang terpenting di sini, coba ungkap fakta di mana salafiyun itu betul-betul memperhatikan seluruh yang berhubungan dengan Islam, syariatnya, manhajnya, ya, akidahnya, dakwahnya. Mereka mengajak manusia ke jalan Allah, ya. Dari mulai alifnya, Syekh Robi membahasakan, dari mulai alifnya sampai apa? Ya-nya. Alif batasa terus sampai ya-nya. Artinya semua bagian-bagian agama itu disentuh, semua bagian-bagian agama itu diajarkan, ya. Semua manusia itu diajak untuk masuk ke dalam seluruh bagian-bagian dari agama. Apa ada salafiyin yang cuma menganjurkan, silakan kalian belajar hadis, jangan belajar akidah, jangan belajar fikih? Tidak ada, ya. Adakah salafiyin ahlu sunnah, atau katakanlah da'i ahlu sunnah, yang mewajibkan atau menyampaikan, cukup kalian belajar fikih saja, gak usah belajar akidah, tidak usah belajar hadis? Gak ada, ya. Dakwah salaf itu jelas dakwah yang mengajarkan ilmu menyeluruh tentang Islam, ya. Tentang Islam. Makanya sampai pun soal memerangi bid'ah itu ada ilmunya, diajarkan. Soal bagaimana sikap kepada orang-orang yang menyimpang itu pun diajarkan, ada. Jadi jangan menutup mata dari fakta-fakta salafiyin ahlu sunnah wal jamaah yang seperti ini, begitu, ya. Maka kata Syekh, hasyahum an yakunu kama yirmihim khusumuhum mutahazzibina ala juz'in min ad-din ma'a nisyanil ajza'il ukhra wa hum a'lamun nas anna hadha min mirathil umam al-halika. Mustahil, enggak mungkin, kata Syekh, mereka salafiyun ahlu sunnah seperti yang dituduhkan oleh lawan-lawannya dari kalangan hizbiyin, ahli bid'ah, ya. Enggak mungkin seperti apa yang dituduhkan oleh mereka. Kalau salafiyin ahlu sunnah itu hanya bertumpu, berkumpul, fokus kepada satu bagian dari agama dan melupakan bagian-bagian agama yang lainnya. Sementara mereka salafiyin ahlu sunnah wal jamaah itu orang yang paling tahu kalau perbuatan yang itu, mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, adalah warisan umat terdahulu yang binasa. Ya. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din? Kan di dalam Al-Qur'an begitu. Allah bercerita tentang Yahudi. Apakah mereka itu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan meninggalkan, mengkufuri sebagian yang lain? Ahlu sunnah mengerti betul tentang ayat ini. Wong di antara mereka banyak sekali dari kalangan huffaz, para penghafal Al-Qur'an, banyak sekali dari kalangan ahlu tafsir. Orang-orang yang ahli di bidang apa? Tafsir. Ya. Kemudian kata Syekh, fahal tajidu fid dunya mithla Syekh Ibn Baz wal Utsaimin wa Syekh Abdul Aziz As-Salman wal Fauzan wa Hamud At-Tuwayjiri wal Ghadi wal Ghadiyan wa Abdul Razzaq Afifi wa Alu Syekh wa kathir wa kathir min ulama'i hadzal balad wa thullabil 'ilmi minhum. Kata Syekh kepada Salman Al-Auda dalam bantahannya, apakah kamu temukan di dunia ini ada orang yang seperti Syekh bin Baz? seperti Syekh Utsaimin, seperti Syekh Abdul Aziz, seperti Syekh Fauzan, seperti masyaih-masyaih lainnya, banyak sekali dari masyaih negeri ini dan para penuntut ilmunya juga ditantang sama Syekh. Ya, ada nggak yang menonjol dari kalangan Hizbiin? Teman-temannya Salman Al-Audah lah begitu. Ya, mana? Hal tajidu mithlahum fil akhlaq wal aqidah wal badli fi sabilillah? Kata Syekh, apakah kamu temukan ada yang seperti mereka, masyaih yang disebutkan tadi, dalam hal akhlak, dalam hal akidah, dalam hal perjuangannya di jalan Allah Azza wa Jal? Ya. Lita'tina at-tawaif wal ahzab bi amsalihim. Coba datangkan. Datangkan sekelompok orang yang seperti mereka, para masyaih yang disebutkan tadi. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, masyaih itu semuanya diakui bukan hanya oleh kawan tapi juga oleh lawan. Siapa yang tidak kenal Syekh bin Baz? Siapa yang tidak kenal Syekh Utsaimin? Siapa yang tidak kenal Syekh Al-Albani? Siapa yang tidak kenal Syekh Shalih Al-Fauzan? Sampai hari ini fatwa-fatwanya ditunggu, fatwa-fatwanya diikuti, fatwa-fatwanya didengar. Ya. Dikemanakan fakta ini? Kenapa tidak diangkat? Kenapa tidak diperlihatkan? Ini loh perjuangan mereka, ini sumbangsih mereka. Coba dengar fatwa-fatwanya. Adakah hanya menitik beratkan pada satu pembagian, satu pembahasan agama? Tidak. Itu masyaih kalau ditanya, ditanya tentang berbagai hal. Dari mulai masalah-masalah yang sulit, yang rumit, masalah kekinian, perkembangan teknologi dengan agama dan macam-macam. Mereka jawab, ya. Mereka terangkan kepada umat. Kok bisa salafiyin, ahli hadis, ahlu sunnah dituduh hanya fokus pada sebagian agama saja dan meninggalkan sebagian yang lainnya? Di mana tuduhan ini sisi benarnya? Syekh menantang, coba datangkan, ada gak sekelompok orang yang seperti mereka? Kan tokoh-tokoh Hizbiin itu yang terkenal bukan karena kekuatan ilmunya, bukan karena kekuatan hadis, kekuatan fikih, kekuatan, bukan. Paling banter hanya kekuatan mungkin dari segi sastra bahasa. Urusan hadis lemah, urusan akidah oh, apalagi urusan fikih gak jelas, banyaknya mengikuti pendapat-pendapat yang menyimpang, pendapat-pendapat yang lemah, yang menyelisihi ijma. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wala ta'ti nabi amthali Syekh Al-Albani wa talamidihi ilman bis sunnah wa jihadan fis sabili tauhid wa muharabati syirki wal bidah. Datangkan kepada kami orang-orang yang seperti Syekh Albani dan murid-muridnya, ya, murid-muridnya yang masih lurus, yang mereka mengetahui ilmu tentang sunnah, berjuang di jalan tauhid, memerangi kesyirikan dan kebid'ahan. Coba datangkan, ada enggak? Mayoritasnya yang menjadi ulama mereka Hizbiin, ya, itu hanya pinter ngomong saja, ya, hanya pinter ngomong saja, hanya pinter menuduh, hanya pinter mengkritik. Kan banyak di antara mereka yang nggak punya karya apa-apa dalam bidang ilmu agama, tapi kritikannya kepada Syekh Al-Albani begitu tajam. Padahal soal karya-karya dalam ilmu agama, Syekh Al-Albani sudah banyak sekali karya-karyanya, ya. Ratusan lebih, bahkan banyak sekali karya-karyanya. Ini ada orang yang sok pinter ngritik, kan lucu kritikan itu. Qala wa amthali ulama il-Hindi ka Syekh Ubaidillah al-Mubarak Furi wa ikhwanihi fil Hindi wa Pakistan dinan wa khuluqan wa aqidatan wa ilman wa sad'an bil haqqi wa sabran 'alal adza fi sabilillah. Coba datangkan orang yang seperti para ulama di India, seperti Syekh Ubaidullah al-Mubarak Furi dan teman-temannya di India dan di Pakistan. Coba datangkan seperti beliau-beliau ini dalam urusan pengetahuannya terhadap agama, akhlaknya, akidahnya, ya, kemudian ketegarannya dalam menegakkan kebenaran, kesabarannya dalam menghadapi gangguan di jalan Allah Azza wa Jal. Nah, ini kan fakta yang harus diungkap, ya enggak? Kenapa menutup mata gitu loh? Ulama ahlu sunnah salafi ini tuh banyak di berbagai negeri. Kenapa menutup mata dari keberadaan mereka? Coba tampakkan, perlihatkan sumbangsihnya yang luar biasa. Ya. Wahad mithla Syekh Abdul Bari wa ikhwanihi fi Bangladesh. Had mithlahum fid din wa uluwil akhlaq. Kata Syekh, coba datangkan seperti Syekh Abdul Bari dan kawan-kawannya yang ada di Bangladesh dan orang-orang yang semisal mereka, ya, dalam kekokohannya terkait dengan ilmu-ilmu agama dan ketinggian akhlaknya. Qala fa kaifa tarmi ahla hadzal manhaj bit tahazzubi ala juz'in min ad-din wal jafa wal ghaflah an waqi'il ummah wa ma yudabbiru lahum wa fihi musyaikh al-allamah al-mujahid al-yaqdu al-mutabi li ahwal muslimin fi aqtari dunya kulliha ala wa huwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bagaimana bisa kamu, kata Syekh pada Salman Al-Audah dan orang-orang yang semisalnya, bagaimana bisa kamu menuduh orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini hanya fokus kepada satu bagian dari bagian agama dan meninggalkan, lalai terkait dengan realita umat dan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Padahal, kata Syekh, di tengah-tengah umat ini ada seorang Syekh mujahid yang selalu diikuti dan senantiasa mengikuti kondisi kaum muslimin di berbagai dunia. Siapa itu? Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Ada tuduhan memang, ya, yang menganggap salafiyin, ahli hadis, ahlu sunnah, para ulamanya itu gak tahu perkembangan dunia, ya, gak tahu realita yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, gak ngerti tentang politik, katakanlah begitu, gak ngerti tentang segala hal yang ada di tengah-tengah kaum muslimin menyangkut kehidupannya. Ini tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Syekh Robi hanya mengangkat satu contoh dari sekian banyak contoh ulama yang memiliki perhatian serius, selalu mengikuti perkembangan kondisi, ya, kekinian, realita yang menimpa kaum muslimin di berbagai dunia. Yaitu siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, Syekh bin Baz, imam, tahu bagaimana beliau tidak mengerti tentang kondisi umat. Beliau ini dijadikan rujukan. Dari berbagai dunia, orang itu datang ke Syekh bin Baz. Ya. Nah, secara otomatis beliau tahu perkembangan kaum muslimin, ya, di negara-negara. Beliau tahu perkembangan kaum muslimin di negara ini, di negara itu, ya, negara Arab sampai Eropa, ngerti, paham. Kok bisa dikatakan kuper, kurang pergaulan? Kok bisa dikatakan gak ngerti realita? Ya. Kok bisa kemudian dituduh Allah, ulama salafi, ahlu sunnah, bisanya cuma nulis doang, duduk di kursi, menggoyangkan penanya. Gak peduli dengan seperti apa perkembangan yang terjadi di dunia Islam. Tuduhan yang tak berdasar, sekali lagi, ya, tuduhan yang perlu diluruskan. Kata Syekh, wa hal nasita ya Salman ad-daurat allati tuqimuha ad-da'watus salafiyyah fi aqtaril ard li ta'limil mudarrisina fil madaris al-islamiyah. Apakah kamu lupa wahai Salman? Kenapa Syekh mengatakan apakah kamu lupa? Karena Syekh yakin Salman itu tahu. Apakah kamu lupa, hei Salman Al-Audah, daurah-daurah yang diadakan, ya, dakwah salafiyah di berbagai penjuru dunia. Tujuannya untuk mengajari para guru mudarrisin di sekolah-sekolah Islam. Ya. Wa hal tansa al-minah allati tuqaddimuha al-madarisus salafiyyah li abna'il muslimin fil 'alami kullih wa la siyama al-jami'atul islamiyyah allati khussisa fiha 80% min minahit tullab li abna'il 'alamil islami. Apakah kamu lupa wahai Salman, beasiswa yang diberikan oleh madrasah-madrasah salafiyah untuk putra-putri kaum muslimin di berbagai negara, apalagi beasiswa yang diberikan oleh Jamiah Islamiyah. Bahkan secara khusus Jamiah Islamiyah memberikan beasiswa sebanyak 80% ya, untuk putra-putri yang ada di negara-negara Islam. 80% kan bukan sedikit ya enggak? 80% beasiswa. Artinya gratis sekolah di sana. Bahkan kalau sekarang memang gratis secara keseluruhannya, ya kan? Sekarang lebih-lebih dibuka secara gratis ya, untuk seluruh orang belajar di Saudi. Di berbagai perguruan tinggi. Ya. Apakah ini bukan merupakan sumbangsih yang besar terhadap Islam, terhadap kaum muslimin? Di universitas-universitas yang ada di Saudi itu banyak ilmu-ilmu yang dipelajari. Bahkan sekarang itu di Madinah, di Jamiah Islamiyah itu sendiri ada ilmu-ilmu umum, teknologi komputer ada dibuka. Ya. Ada ilmu-ilmu lainnya yang umum Jamiah Islamiyah. Ya kan? Bahkan saya ketemu sama salah satu siswa dari Indonesia belajar di Jamiah Islamiyah. Ngambil jurusan apa? Teknik komputer. Di mana? Di UIM. Subhanallah. UIM. Ya. Buka jurusan teknik komputer. Saya tanya bagaimana cara pengajarannya, pakai bahasa apa? Dijawab, "Oh, pakai bahasa Inggris." Guru-gurunya, dosen-dosennya, dosen-dosen memang yang mumpuni di bidangnya menggunakan bahasa Inggris belajar. Jadi tahun pertama itu khusus belajar bahasa. Ya, karena maklum yang datang ke sana kan enggak semuanya pintar bahasa Inggris juga. Setahun itu bahasa. Baru berikutnya mulai masuk belajar bahasa Inggris. Ya. Terus apa saja kegiatannya? Dia bilang, walaupun dibuka teknik komputer di sana, siswa itu tetap mendapatkan pendidikan tauhid, pendidikan akidah dan fikih. Subhanallah. Jadi ada belajar wajib, ya, tauhid, akidah, fikih. Selainnya, ya, hal-hal yang berhubungan dengan apa? Komputer itu. Kita singgung, kita sampaikan hal yang seperti ini supaya membuka wawasan orang yang sukanya atau bisanya hanya menuduh. Ini kan sumbangsih negara tauhid dalam hal pendidikan. Pendidikan itu kan sangat berhubungan dengan realita umat, ya kan? Mengikuti perkembangan apa? Zaman. Begitu. Ya. Dan Salman tahu, Salman Al-Auda tahu. Itu dulu, sekarang lebih-lebih. Ya. Nah, pada saat dulu saja sudah 80% itu beasiswa. Nah, sekarang kan gratis, tinggal maunya. Ujian lulus, sudah tinggal belajar. Malah dikasih uang jajan, uang saku, ya enggak? Bukan bayar, malah dikasih uang saku. Tinggal belajar. Luar biasa. Dari berbagai negara dipersilahkan, ya, tanpa terkecuali. Nah, kata Syekh, wahal nasita marakizad da'wah allati tansyuru minha almi'atu fi syatta buqa'il 'alami. Apakah kamu lupa wahai Salman Al-Auda pusat-pusat dakwah yang tersebar ratusan fi syattal alim, di berbagai penjuru dunia. Wa hal nasita ad-da'ma as-salafi lil jihadil afghani wa fi kulli makan? Apakah kamu lupa siapa yang menjadi pemimpin jihad dari kalangan salafi di Afghanistan dan di banyak tempat? Ya. Kalau yang belajar sejarah ya, dahulu bagaimana Afghanistan, perjuangan Afghanistan melawan orang-orang kafir, maka tentu akan menemukan satu nama di mana beliau adalah seorang salafi, menjadi pemimpin jihad di sana. Terus kenapa fakta ini ditutup? Kenapa fakta ini tidak diangkat? Kenapa tidak dikemukakan? Kenapa kemudian menuduh salafiyin itu, ahlu sunnah itu, orang-orang yang gak berani jihad, gak berani turun di medan perang, di medan laga? Ya, padahal salah satu pimpinan jihad di Afghanistan dulu adalah seorang salafi. Bahkan Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala secara khusus menulis buku tentangnya, perjalanan beliau, perjalanan dakwahnya, hingga pengkhianatan yang dilakukan terhadap beliau karena dimusuhi oleh Hizbiyun, ya. Meskipun sedang dalam kondisi jihad, dakwah kepada tauhid tidak ditinggalkan. Masya Allah kan. Nah, fakta ini dilupakan, ya. Padahal salafiyin dalam segala hal yang berhubungan dengan agama ada kontribusinya. Dalam berbagai macam bidang ilmu agama, ya jelas, ya, nampak, tidak diragukan lagi. Maka tuduhan-tuduhan tadi, ya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, kata Syekh, wa hadhihi kulluha juhudun salafiyatun wa laysat tablighiyatun wa la ikhwaniyatun. Fa kaifa tarmi salafiyina bil ghaflah an waqi'il ummah? Semua ini yang disebutkan tadi itu kesungguhan salafiyin, bukan tablighiyah, bukan ikhwaniyah. Maka bagaimana bisa kamu menuduh salafiyin lalai dan tidak memperhatikan realita kondisi umat, ya. Inna lis-salafiyina al-amalul hadi as-samit wa li ghairihim ad-dhahih wal hadir al-i'lami alladhi yastafiduna minhu litashabbu' bi juhudi ghairihim. Salafiyin ahlus sunnah wal jamaah itu mereka adalah orang yang mengerjakan sesuatu secara diam-diam, tenang, enggak banyak omong, tapi banyak apa? Aksi. Ya. Tidak sekedar omdo. Ya, tapi benar-benar ada, ya, upayanya. Nampak kesungguhannya di lapangan. Itu salafiyin, termasuk negara Saudi Arabia. Kalau ngasih bantuan itu enggak gembar-gembor, ya kan? Tidak kemudian di blow up, diberitakan di sana sini sudah, paling kalaupun diungkap hanya sedikit saja. Jarang di blow up, padahal bantuannya, sumbangsinya luar biasa kepada negara-negara Islam. Ya. Nah, memang begitulah salafiyin ahlussunnah wal jamaah. Bekerja dengan tenang, ya, diam-diam. Sementara yang lainnya dari kalangan hizbiyin, ad-dhahih wal hadir al-i'lami, selalu inginnya memblow up, ya, dan memberitakan di surat-surat kabar, atau kalau sekarang ya di medsos. Wah, gembar-gembor di medsos, memblow up, padahal kerjanya cuma minta sumbangan. La haula wala quwata illa billah. Bukan menyumbang. Sepertinya dengan seperti itu saja sudah bekerja untuk Islam dan muslimin. Ya, enggak sedikit kan dari mereka datang ke tempat apa terjadinya konflik di situ. Apa yang dilakukan? Galang dana. Ini aja sudah dipoto, sudah disebarluaskan, sudah diangkat di media-media, padahal kerjanya cuma itu. Begitu. Ini bedanya. Kalau salafiyin enggak demikian. Betul-betul berbuat. Ya. Betul-betul berbuat. Terjun langsung di lapangan. Kalau selain salafiyin ya seperti tadi itu. Senangnya sekedar apa? Memblow up, ya, mengangkat, memviralkan. Ini. Mereka mengambil manfaat demi kepuasan diri melalui kesungguhan orang lain, upaya orang lain yang perangnya Ahlus Sunnah, yang nyari dananya mereka untuk kepuasan tersendiri, kan lucu. Ini yang disebut dengan atasyabbu bijuhudi ghairihi, merasa puas dengan kesungguhan orang lain gitu. Ahlus Sunnah salafin di Afgan misalnya dulu gak diberitakan, tidak muncul banyak berita ini dan itu, tapi tokoh-tokoh hizbiyin selalu diangkat, selalu diberita-beritakan. Wah ini fulan, wah ini fulan hebat, ini. Kenapa? Karena puas dengan kesungguhan yang dilakukan oleh orang lain, ya. Jadi cuma numpang tenar, ya. Kalau zaman sekarang orang-orang bilang apa? Pansos ya, apa? Kayak begitulah, ya. Ingat salafiyin tidak seperti itu, dan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ada kesungguhan salafi di medan dakwah itu harusnya diangkat supaya tuduhan yang semacam ini tidak sampai terjadi. Intinya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, membantah tuduhan dengan fakta itu sangat efektif. Karena fakta tidak bisa dibohongi. Kalau kata-kata bisa mengandung kebohongan. Ya. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.